الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سلام كتيب الله سبحانه وتعالى، الله مدكن كتاب melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar. Dan Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mulai masuk ke juz yang ke-9. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan membaca surah Al-A'raf ayat ke-88. Nah, kita akan membaca Abu Fatimah. نعم سري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. Telah berkata para pembesar yang sombong dari kaumnya, sungguh akan kami keluarkan engkau, wahai Nabi Shu'aib, dan orang-orang yang beriman kepadamu, bersamamu, dari kampung kami, atau mengembalikan kalian ke agama kami. Telah berkata Nabi Shu'aib, apakah walau kami membenci agama itu? Olaf. Fi'lun madin al-mala'u fa'il alladzina nazal. Istakbaru fi'lun madin al-wawu sebagai fa'il. Min qawmi jar wa majrur al-ha'u mudhafun ilaih. La harfu taukid. Namun taukid. Nukhrijanna fi'lun mudhari'un itisal binunun taukid sih. Iya, mabni al fathin. Al fathin. Al kafu mafulun bih. Ya runida. Fa'ilnya apa fa'ilnya? Fa'ilnya domir musatir nahnu sih. Naam. Ya runida su'aibu munada al wawu harfu atfin alladzina maktub ke ini su'aib ya. Ya, ke Syu'aib. Amanu fi'lun madin al-waw sebagai fa'il ma'aka ma'a dharab al-kafu mudhafun ilai min qaryati jarra majrurna mudhafun ilai au harfu atfin lata'udu lata'udunna mahtub ke lanuhrijan lata'u satu-satu aja kalau begini mah. Allah alamu harfu taukid taudun fi'lun mudhari'un itisal binun taukid. Enggak. Kalau kayak gini mabniin dulu mengenal fathi. Oh, mabniin mengenal fathi. Kalimat itis itu menjelaskan kenapa dia fathah. Naam. Ya. Taudunna fi'lun mudhari'un itisal binun taukid mabniun 'alal fathi. Fa'ilnya domir mustatir anta ya tahu fa'ilnya waw ini al waw fi millati jar wa majrur na mudhafun ilaih qala fil madi awa harfu atfin sa aw iya ini kan awal itu atau wa hamzanya istifham, wawnya huruf atop ya, lawnya huruf atin gitu. Al hamzah itu harfu istifham, al waw harfu atin, law harfu sartin, kunna fi'lun madin nakis na sebagai isim kana karihina sebagai khabar kunna. Ya, nah. Qolas sadatu wal kubara'u min qawmi su'aibil ladhina takbaru anil imani bil Akabaru, takabaru. takabaru anil imani billahi wattaba'i rasulihi Wattiba'i rasulihi. wattiba'i rasulihi Su'aib tadi Su'aib Su'aibi sih. Ini kan dia Su'aib. jadi badal kan? Su'aibi sih. Ya, nah. Su'aibah. Su'aibah loh. Oh ya, layan surga. Alaihi salamu. Lanuhrijannaka ya Su'aibu wa man ma'aka minal mu'minina min diyarina illa idza sartum. Sirtum, soro ya, siru, sirtum. Sirtum ila dinina. Qala Su'aibu munkaron. Munkiran. Munkiran wa muta'ajiban min qawlihim antaba'akum. Ini hamzanya istifham. Anutabi'ukum ala dinikum. Anutabi'ukum ala dinikum wa millatikum wa millatiku wa millatikumul batilata. Batilati. Kan minati kan? Oh ya. Batilati ya. Walau kunna karihina laha la li ilmina bibati wa butlan butlaniha. Bibutlaniha. Nah, telah berkata para pembesar dari kaum Su'aib yang sombong, dari yang mengingkar dari keimanan, yang sombong dari keimanan, yang sombong dari keimanan kepada Allah dan mengikuti Rasulnya Su'aib alaihi salamu, sungguh akan kami keluarkan engkau wahai Su'aib dan orang bersamamu yang dari orang-orang beriman dari kampung dan kampung kami, kecuali jika kalian kembali ke agama kami. Nabi Su'aib berkata munkar dan sungguh aneh. Dari kan, maksudnya Su'aib berkata dalam keadaan mengingkari dan merasa heran. Dalam keadaan mengingkari dan merasa heran dari perkataan mereka, apakah akan mengembalikan kami ya, Aladin. Apakah kami harus mengikuti agama kalian? Apakah kami harus mengikuti agama kalian yang batil, walau kami membencinya padanya karena pengetahuan kami tentang kebatilan agama. Nah, tentang pengetahuan kami tentang kebatilan agama. Agama kalian. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Iyakum ya ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala al-mala'u alladziina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Shu'aib wal ladziina aamanu ma'ak. لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ. Berkata pembesar yang mereka merupakan orang-orang yang sombong dari kaumnya Nabi Syu'aib, لَنُخْرِجَنَّكَ, sungguh kami benar-benar akan mengeluarkanmu. Sungguh kami benar-benar akan mengusirmu wahai Syu'aib dan juga orang-orang beriman yang ada bersamamu. Kami akan mengusirmu dari kampung kami. Au atau ya, la ta'udunna fi milatina ya. Au di sini bimana hatta ya. Sampai kalian mau kembali ke agama kami. Dan ini kalau kita perhatikan ya, seluruh para pendakwah dimulai dari para nabi dan orang-orang setelahnya, yang menolak mereka adalah para pembesarnya, para tokoh masyarakatnya, ya, orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di kaumnya. Karena memang, ya, seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, seringkali harta, kedudukan, jabatan membuat orang itu sombong. Mereka lebih sulit menerima kebenaran daripada orang-orang yang hartanya biasa-biasa saja, kedudukannya biasa-biasa saja. Ini orang yang seperti ini terfitnah dengan harta dan kedudukannya. Ya, kemarin kan kita mulai dari membaca kisah Nabi Nuh, kemudian Hud, kemudian ya Saleh, kemudian Su'aib. Ini semuanya sama polanya. Yang malaka adalah para pembesarnya. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya seringkali orang itu terfitnah dengan harta dan kedudukannya. Dia menjadi ya sombong dari menerima kebenaran. Ya. Nah, karena memang definisi dari sombong itu kan apa? Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya. Definisi sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dan sifat meremehkan ini seringkali timbul karena dia merasa punya kelebihan. Ya. Makanya kita hati-hati jangan sampai harta dan kedudukan yang kita miliki membuat kita sulit menerima kebenaran. Dan pola mereka sama ya, ketika mereka udah kalah debat gitu ya, sudah nggak bisa lagi memberikan hujjah, pasti maunya ngapain? Ngusir ya. Dan ini sering terjadi, bahkan di Indonesia ya akhir-akhir ini ya, orang-orang liberal itu, bahkan orang kafir, kalau kalah debat sama orang Islam, pasti ujungnya apa? Kalau nggak mau ada ini, keluar aja dari Indonesia. Kalau nggak mau ini, sana ke Arab saja. Nah, ini sama polanya. Jadi memang ya polanya itu selalu sama. Ahli keburukan, ahli maksiat, orang-orang kafir senantiasa ingin mengusir orang-orang beriman. Ya. Sebagaimana ya, yang kita baca sekarang ya. Kaumnya Nabi Syuaib, ya, Madian ya. Mereka ingin mengusir Nabi Syuaib dari kampung halamannya. Qala awalau kunna karihin. Kemudian Nabi Syuaib menjawab perkataan tersebut. Apakah kalian tetap akan mengusir kami dan memaksa kami masuk agama kalian sekalipun kami membencinya, sekalipun kami tidak menyukainya, karena kami tahu bahwasanya agama kalian adalah agama yang batil. Ya. Nah, kita lanjutkan. Baca Bu Yasa. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ. Sungguh kami mengada-adakan atas Allah kebohongan jika kami kembali dalam agama kalian setelah Allah menyelamatkan kami darinya. Dan tidak patut bagi kami jika kamu kembali di dalamnya kecuali jika menghendaki Allah Tuhan kami, meliputi Tuhan kami segala sesuatu ilmunya. Kepada Allah kami bertawakal. Wahai Tuhan kami, bukakanlah antara kami dan antara kaum kami dengan hak, dan Engkau sebaik-baiknya pemberi keputusan. Fatihin oh, diartiin pembuka. Nah. Al-Fatihin bagi diartiin pembuka aja. Oh, nah. Kodi kod aja ya, kod harfu tahqiqin iftaraina fil madi nanya sebagai fa'il alallahi jar wa majrur kadiban maf'ulun bi in harfu syartin udna fil madi fi milati jar wa majrur kumnya sebagai mudhafun ilaih ba'da dorof zaman id dorof zaman najana fil madi nanya sebagai maf'ulun nanya sebagai maf'ulun bih ya. Iya betul maf'ulun bih. Berarti Allahu lafdzul jalal sebagai fa'il minha jar wa majrur al waw harfu atfin manya harfu nafin yakunu fil mudhari'un nakis lana jar wa majrur an harfu masdariyin wa nasbin na'uda fil mudhari mansubun bi'an fa'ilnya domir mustatir nahnu fiha jar wa majrur illa harfu istisna An harfu masdarin wa nasbin. Yasha'a fil mudhari'un mansubun bi'an. Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il. Rabbuna, Rabbu badal. Nanya sebagai mudhafun ilaih. Wasi'a fil madi. Rabbuna, Rabbunya fa'il. Nanya sebagai mudhafun ilaih. Kulla maf'ulun bi syai'in mudhafun ilaih. Ilman tamyiz. Nah. Alallahi jarwa majrur. Tawakkalna fil madi. Nanya sebagai fa'il. Rabbana, Rabba munada. Nanya sebagai mudhafun ilaih. Iftah fil doa. Fa'ilnya domir mustatir anta. Bainana, baina dorof makan. Nanya sebagai mudhafun ilaih. Alwaw harfu atfin. Baina dorof sebagai mudhaf. Qawmina. Qawmina mudhafun ilaih. Bilhaqi jarwa majrur. Al-waw harfu atfin anta sebagai mubtada khairun khobar. Al-fatihin mudhafun ilaih. Nah. Waqala syu'aibu liqawmihi mustadrikan. Qadih talakna alallahil kadiba in'udna ila dinikum ba'da'an angkodana Allahu minhu. Walaysa lana an natahawwala ila ghairi dini rabbina illa ayyasha' Allahu rabbuna. Wa qad wasi'a rabbuna kulla shay'in ilma. Faya'lamu ma yasluhu lil ibadi. Alallahi wahdahu i'timaduna hidayatan wa nusratan. Rabbana hukum bainana wa baina qawmina bilhaqqi. Wa anta khairul hakimin. Dan Syu'aib berkata kepada kaumnya untuk sungguh kami telah mengada-adakan kedustaan terhadap Allah jika kami mengikuti agama kalian. Sudah Allah kembali. Gimana Ustaz? Kembali mengikuti agama kalian gitu. Sesudah Allah menyelamatkan kami darinya. Bukan hak kami untuk berpindah menuju agama Tuhan selain agama kami, Tuhan agama Tuhan kami. Kecuali jika Allah menghendakinya. Sungguh pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Dia mengetahui apa yang mendatangkan kebaikan bagi kemaslahatan bagi hambanya. Kepada Allah semata kami menggantungkan diri untuk menggapai apa mendapatkan hidayah dan kemenangan. Wahai Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ. Sungguh kami akan membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala jika kami kembali ke agama kalian setelah Allah menyelamatkan kami darinya. Jadi kaumnya Nabi Syuaib itu yang beriman kepada Nabi Syuaib, mereka telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebatilan, dari agama yang batil, di mana mereka menyembah tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau mereka kembali lagi beragama seperti agama nenek moyang mereka, maka sama saja mereka berdusta atas Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa ayyasha Allahu rabbuna. dan kami tidak bisa, ya, tidak mungkin kembali ke agama yang batil kecuali Allah menghendaki, ya, Rabb kami menghendaki, dan tentu tidak, ya. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Ya, pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu. Jadi Allah Maha mengetahui mana yang ya maslahat kepada hambanya, mana yang mudarat, membahayakan bagi para hambanya. 'Alallahi tawakkalna, kami bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana iftah bainana, ya, wahai Rabb kami, bukakanlah, ya, antara kami, wa baina qaumina, dan antara kaum kami, bil haq, dengan kebenaran. Wa anta khairul fatihin, dan engkau adalah sebaik-baik, ya, pembuka. Nah, kalau seorang nabi sudah berdoa seperti ini, artinya apa? Artinya dia meminta agar Allah memutuskan siapa yang benar di antara mereka dengan cara yang benar, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab, dan yang salah Allah akan azab mereka. Dan nanti pada kisah selanjutnya kita akan melihat bagaimana kaumnya Nabi Syuaib yang tidak mau beriman kepadanya akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, selanjutnya baca. Pak Bukhari baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala al mala'u allazina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiban innakum idzal la khasirun. Dan pemuka-pemuka dari kaumnya Syu'aib yang kafir berkata, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syu'aib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Al-wawu harfu atfin qala fi'lun madi, al-mala'u fa'ilun, al-lazina ismu mausul, jadi man'ud, kafaru, man'ud na'at, jadi na'at, dari na'at, kafaru fi'lun madi, al-wawu fa'ilun, min kaumihi jar majrur, al-ha'u mudofun ileh, la'init tabaktum, la'init, lain namanya alamu harfu taukid, in harfu nasbin, itu harfu syartin, oh harfu syartin, ittaba'tum fi'lun madi, fi'lun mudhari madi, fi'lun madi, syu'aiba maf'ulun, tumnya fa'ilnya syu'aiba maf'ulun bih, inna harfu nasbin wa taukidin, kum ismu inna, izal la khosirun, iza harf, kalau ini iza itu bukan iza tapi izan, ya, izan yang artinya kalau begitu, itu kan namanya harful jawab, ya. Oh, izan harfu jawab, alamu harfu taukid, taukid khosirun fi'lun madi, alwau fa'ilun, mana iya, masa ya khosirun fi'l madi, maksudnya seperti bentuknya ismu, ya, isim ya. Ina aja. Khobar, oh, khobar ina. Tafsirnya 90, ya. Waqala 90, ya, sebenarnya. Waqala sadatu. Waqala sadatu wal kubaru. Wal kubaru. Wal kubaru al mukadzibuna rafiduna lidakwati tauhidi imanan, ya, fil utwi watamarrudi muhadzirina min itman minab tiba'i syu'aiba la init tabatum syu'aiba innakum iza lahalikun. Innakum izan lahalikun. Innakum izan lahalikun. Dan telah berkata sadah para pembesar yang pembohong dan pembohong, ya. Para pembesar yang membohongi. Bukan, kubara itu kan sadah itu tuan-tuan. Kubara ya pembesar. Ya, tuan-tuan dan pembesar yang bohong. kepada Rabbi duna yang mendustakan dakwah tauhid. Yang mendustakan dakwah tauhid imanan fil utuwi. Ya karena kekeh bersikukuh di dalam apa namanya penolakan dan kesombongan gitu. Karena bersikukuh terhadap penolakan dan kesombongan muhazirina yang mereka mengingatkan orang-orang yang mengikuti Syu'aib. Mereka mengingatkan orang-orang yang mengikuti Syu'aib jika mengikuti kalian. Jika kalian mengikuti Syu'aib. Jika kalian mengikuti Syu'aib sesungguhnya kalian lahat itu binasa gitu. Halikun apa? Lah halikun itu artinya binasa. Oh binasa, sebenarnya kan binasa. Tebar kalau fik wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam ya Ustazi. Ya apa nih Syu'aib itu ternyata munsharif ya karena dia termasuk bahasa Arab ya. Di Syu'aib itu bahasa Arab makanya dia munsharif. Baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi la'in ittaba'tum Syu'aiban innakum idzal lakhasirun. Dan berkata pembesar yang merupakan orang-orang kafir dari kaumnya Nabi Syu'aib, sungguh apabila kalian mengikuti Syu'aib, kalau begitu kalian termasuk orang-orang yang merugi. Nah ini, orang-orang kafir itu suka merasa mereka berada di atas kebenaran, padahal sejatinya mereka di atas kesesatan. Ya, malah orang-orang yang mengikuti Syu'aib kata dia yang akan binasa, padahal yang binasa adalah mereka. Karena tidak lama setelah terjadinya perdebatan ini, Allah turunkan ya azab kepada kaum Nabi Syu'aib yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, silakan dibaca. Bu Nurul baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Maka melimpah kepada mereka rajfatu gempa ya, maka mereka menjadi di rumah-rumah mereka sebagai mayat bergimpangan ya. Naam. Al-fa'u harfu atfin wa akhazat fi'il madi hum sebagai mamdi ar-rajfatu sebagai fa'il alfa harfu atfin humnya maf'ul bi kan humnya maf'ul bi ya hum maf'ul bi kemudian rajfatu sebagai fa'il. Nah terus ya, Sat. Ya. Ya betul al-fa'u harfu atfin asbahu fi'il ma'e fi'il madi nakis ya. Kemudian waw sebagai isim asbahu fi arfu fi darihim jar majrur him sebagai maf'ulun maf'ulun apa mudhofun ilai jasimin kabar dari asbahu jasimin ya nah ya. Wa akhazat qaum Syu'aibi al-zalzilatu al-sadidatu. Fa'akhadat Syu'aibin al-zalzilatu al-sadidatu fa'asbahu fidarihim sar'a mayitin. Maka menimpa kepada kaum Syu'aib gempa yang keras, maka mereka menjadi di tempat-tempat mereka sebagai tunggak ya, yang mati, apa seperti ya, pangkal ya. Kayu yang mati. Ya, nama. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jazakallahu khairan Ustaz. Nama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين. Maka gempa menimpa mereka, maka menjadilah mereka di rumah mereka mayat yang bergelimpangan. Jadi setelah diperingatkan oleh Nabi Syu'aib, mereka tidak juga mau beriman, bahkan menentang dakwah Nabi Syu'aib. dan bahkan ingin mengusir Nabi Syuaib dari desa mereka, maka Allah turunkan adab kepada mereka berupa gempa. Lalu orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Syuaib semuanya mati bergelimpangan di ditimpa reruntuhan rumah mereka sendiri. Wal'iyadzubillah. Nah, kita lanjutkan. Baca Pak Edi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina kadzabu syu'aiban ka'an lam ya'lamu fiha. Alladzina kadzabu syu'aiban kanu humul khosirin. Orang-orang yang merusakkan Su'ad, Nabi Su'ad, seakan-akan mereka belum tinggal di dalamnya. Orang-orang yang mendustakan Su'ad, mereka adalah orang-orang yang rugi. Aladina isim mausul sebagai mubtada, kadzabu fi'il madhi, alwawu sebagai fa'ilnya, jumlah kadzabu adalah khobar beraladina, Su'aiban maf'ul bi ka harfu ka jar an al an harfu lam al nahi nahi nahi wa nasbi lam harfu majid isim ya nau harfu nafin wa jazmin harfu nasbin wa nasbi nasba nas Manajemen. In wajazmin. In wajazmin. Ya nau fi ilmu dore. Alwabus sebagai fa'ilnya fi ajar majrur. Ilmu dore majzumun bilam. Oh. Fi ilmu dore majzumun bilam. Alwabus sebagai fa'ilnya fi ajar majrur. Alladzina ismausul sebagai mubtada. Kadzabu fi'il madhi al-wawu sebagai fa'il jumlah kadzabu adalah khobar ya Ustaz. Silamausul Ustaz. Ya. Su'aiban mudhaf maf'ul bi kanu fi'il madhi naqis marfu'un wa nasbin. kanu itu is fi'il madhi naqis kan? Iya, tapi maksudnya yeah. Wa nasbin apa? Oh, bukan. Oh, ini tarfa'ul ismu wa tansibul khabar. Oh iya. Marfa'ul ismu wa nasibun khabar. Ahumul ashum itu domir apa penyambung itu saat kemarin ya? Mufaslin ya. Domirun faslin. Al khosirin adalah khobar daripada kana. Apa tadi? Alladzina kadzabu su'aiban ka'annahum la yuqimu lam yuqimu fi diarihim walam yatamatta'u fiha haitsu ista'solu. Haisu ista solu solu walam balam ya kolahum asarun balam ya kolahum asarun wa aso bahumul husronu wal halaku fi diarihim fi dunia wal akhirati. Orang-orang yang mendustakan Su'ad seakan-akan mereka belum tinggal di dalam negaranya, daerahnya, dan belum ya tamatauna belum tinggal di sana di dalamnya. Tamatauna belum apa menikmati itu? Belum menikmati daerah itu, kaitu usul sampai ke akar-akarnya. Ya, dan belum ya kolahum. Maka mereka tidak tersisa bekas. Oh. Dan maka mereka karena dihancurkan tadi tidak membekas jejaknya. Dan mereka akan rugi. Dan mereka ditimpa kerugian dan kebinasaan. Dan mereka ditimpa kerugian dan kebinasaan di dunia dan di akhirat. Tadi harusnya haisa ustu silu ya. Ini filenya majul ya. Haisa satu. Haisu ustu. Haisu. Filenya. Nah. Barakallahu wa jazakallahu khair. Wa iyyakum ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. Orang-orang yang mendustakan Nabi Syaib itu seakan-akan mereka tidak pernah tinggal di desanya. Kenapa? Karena mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lama hidup di dunia sudah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka dibinasakan sampai akar-akarnya, sehingga tidak ada bekasnya, tidak ada jejak mereka sama sekali, karena dibinasakan semuanya. Alladzina kadzabu syu'aiba, orang-orang yang mendustakan Nabi Syu'aib, kanuhumul khasirin, mereka itulah orang-orang yang merugi. Karena mereka tidak hanya diadab di dunia, mereka pun akan diadab di akhirat. Ini adalah balasan bagi orang-orang yang menantang dakwah para rasul. Nah, kita lanjutkan. Baca buku niatik. Kedengaran ya Ustaz? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fatawalla 'anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum. Fakaifa asa ala qawmin kafirin. Dan dia, Syu'aib, meninggalkan mereka. Dan Syu'aib berkata kepada kaum. Sungguh aku hanya menyampaikan kepada kalian risalah-risalah Rabbku. Dan aku hanya menasihati kalian. Lalu bagaimana aku membantu. Bagaimana dia membantu orang-orang yang kafir? Asa itu bersedih ya? Oh, asa itu bersedih. Ini beda fi'il madhi ya? Iya. Ya bukan, asa itu fi'il mudhari. Oke. Okay. Jawabnya alfa'u haku afin tawalla fi'il madhi dengan fa'ilnya domir mustatif fi'il ruang anhum jarwa majrur Al-Wa'u Hatu Aksin, Kuala Tiyamadi, Al-Wa'u Hatu Aksin, Ya Hatu Nida, Kaumi Mugada, dengan yang terkali menjaga sebagai mudah kumali yang dibuang, Al-Lamu Lamu Taufik, Fad Hatu Kakihin, Abalak Hukum, ini PL Mugawari. Ini ya, pakai earphone ya? Oh, kenapa? Suaranya agak, bukan terputus, kayak bergema gitu. Apa ganti ya? Tapi jelas ya Ustaz. Sekarang ya, oke. Ablag hukum fi'il mudhari dengan fi'il madhi. Iya, fi'il madhi ya. Fi'il madhi dengan fa'ilnya ana. Hukum fa'ilnya tu. Fa'ilnya taknya ya. Iya, tu ya kan. Fa'ilnya tu ya. Ta'u sebagai fa'ilun. Kum maf'ulun bi risalati maf'ulun bi sani rabbi mudhofun ilai yang dengan ya mutakallim mudhofun ilai al wawu harfu atfin nasah fil madi tu sebagai fa'il lakum jarwa majrur al fa'u harfu atfin kaifa isim istifham asa fil mudhari ya Ustaz. Safan fil madi. Hai asa. Fil madi kan ya? Fil madi asa fil madi ala fa'il berarti fa'ilnya huwa. Iya, kembalinya ke Syu'aib ya. Ke Syu'aib ya. Fa'ilnya saya mustatir fil huwa Syu'aib ala qaumi jarwa majrur Kafirina mengapun ilahi dan naat ya. Naat. Naat ini ya? Kafirin ya, naat. Oh iya, naat. Ada alih. Fa'arada Syu'aib anhum hina Syu'aibun anhum. Syu'aibun, oh ya musharif maksudnya. Fa'arada Syu'aibun anhum hina ma ayqana bihululil azabi azabi bihim. Ya. Wa qala ya qaumi laqad ubalightukum risalat ablaghtukum. Ablaghtukum. Laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasakhtu lakum bidukhuli fi dinillahi wal iqla'a amma wa iqoyafi ada maksud ya tadi wa iqla'i amma antum alaihi falam tasma'u walam tati'u walam tuti'u ya walam tuti'u fakaifa ahzanu ala qawmi jahadu wahdaniyatallahi wa kazzadu rusulahu. Lalu Syu'aib berpaling dari mereka pemindah dari mereka ketika dia yakin akan datangnya azab kepada mereka. Dan Syu'aib berkata, wahai kaumku, sungguh aku hanya menyampaikan risalah-risalah Rabbku dan aku menasehati kalian agar kalian masuk ke dalam agama Allah dan meninggalkan dari apa yang kalian yakini. Dan lalu kalian tidak mendengarkan dan kalian tidak taat kepada itu. Maka bagaimana aku bersedih? Bagaimana aku bersedih atas penentangan kaumku kepada keesaan Allah dan mereka mendustakan Rasul-Rasulnya? Baik, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Nanti besok coba dicek lagi audionya Bu ya. Soalnya kresek-kresek ya, kayak radio sinyalnya belum pas gitu. Iya, ini nyoba wireless, Ustaz, bisanya pakai Bluetooth. Oh ya, tip. Ganti aja. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatawalla 'anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fakaifa asa 'ala qaumin kafirin. Maka Nabi Syu'aib pun berpaling dari kaumnya, maksudnya meninggalkan kotanya, karena Nabi Syaib tahu bahwasanya azab akan turun kepada mereka. Waqala, sebelum pergi beliau berpesan, ya qawmi wahai qawmku, laqad ablaltukum risalati rabbi, sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian risalah dari Rabbku, wa nasahtu lakum, dan aku telah menasihati kalian untuk meninggalkan kebatilan yang kalian lakukan dan memilih agama Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ya, dan kaumnya tidak mau mengikuti sekalipun sudah diperingatkan oleh Nabi Syu'aib. Fa kaifa asa 'ala qaumin kafirin, maka bagaimana Nabi Syu'aib akan bersedih terhadap orang-orang yang ya, kaum yang kafir. Jadi Nabi Syu'aib telah melakukan kewajibannya, telah menyampaikan risalah. Adapun ya, kaumnya tetap menolaknya, maka itu urusan mereka sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak lama setelah Nabi Syu'aib meninggalkan kaumnya, Allah turunkan adab berupa gempa yang membinasakan mereka seluruhnya. Nah, kita lanjutkan. Baca siapa? Ini Bu Marsi baca. Mana Bu Marsi? Ya Ustaz, ada. Oh, ya. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa illa akhadna ahlaha bil ba'sa wad dharra ila 'allahum yadhra'un. Dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk dengan merendahkan diri. Al-wawu harfu afin aja enggak apa. Apa sih? Nah, harfu afin aja. Al-wawu harfu afin. Al-wawu harfu afin. Ma harfu nahyin arsalna fi'il madhi naf'ilnya fi qaryatin jar wa majrur min nabi jar wa majrur illa harful isti harful istisna akhadna fi'il madhi naf'ilnya ahlaha ahla maf'ulun bi ha mudafun ilaih bil ba'sa'i jar wa majrur wa dharai ataf ma'tuf la'alla ini lupa lagi saat harfu madan. Oh, la'ala itu harfu taroji. Oh ya. La'allahum la'ala harfu taroji hum isim la'ala yatadarru'un fi'il madi yatadarru'un yatadarru'un fi'il madi al-wawu fa'il fi'il mudhari fi'il mudhari al-wawu fa'ilnya khabar la'ala. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin yad'uhum ila 'ibadatillahi wa yanhahum amma hum fihi min asyirki fakadzdzaba bihi qaumuhu bukan bihi fakadzdzabahu qaumuhu illa batalainahum illa batalainahum bil ba'sa'i wad dharai fa asabnahum fi abdanihim bil amradi wal asqami wa fi amwalihim bil faqra'i wal hajati bil faqri wal hajati wa fi amwalihim bil faqri wal hajati raja'an an yastakinu. Kalau kayak gini jangan ditanwinin, mudah soalnya. Raja'an yastakinu. Raja'a an yastakinu. Oh. Apa nih? Ini apa sih nih? Ya, nun. Wayan. Fi'illah. Wayunayibu. Wayunayibu ilallahi. Wayarji'u ilal haqqi. Dan tidaklah kami mengutus pada kaum. Dan tidaklah kami mengutus kepada suatu kota dari seorang nabi untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah dan melarang mereka melarang mereka berbuat syirik, gitu aja Ustaz ya. Ya, melarang mereka dari yang mereka berada dalam syirikan gitu. Oh, dan melarang mereka dari mereka apa yang dari kesyirikan. Lalu kaum itu mendustakannya, kecuali kami timpakan kepada mereka kesempitan dan kemelaratan, lalu kami timpakan kepada jasad-jasad mereka dengan penyakit dan penderitaan. Dan pada harta mereka kemiskinan dan juga kebutuhan. Itu kebutuhan, saya nggak nyambung ya Ustaz. Iya benar, haji itu kan kebutuhan. Iya. Jadi merasa kurang terus. Ini apa nih? Dengan harapan mereka tunduk dan. Oh ini harusnya Yunibu ya, kan Anaba Yunibu kan? Iya. Anaba katanya kembali. Dan mereka kembali kepada Allah dan kembali kepada kebenaran. Mereka kembali kepada kebenaran. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. Dan tidaklah kami mengutus kepada suatu tempat, suatu kota, ya, seorang nabi kecuali kami kami timpakan kepada para penduduknya dengan kesulitan, ya, dan kesusahan. La'allahum yadhdharun, agar mereka tunduk. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus seorang nabi, lalu nabi itu didustakan oleh kaumnya, maka Allah akan timpakan kepada mereka, ya, kesusahan hidup dan kemelaratan gitu ya. Agar mereka mau menyadari kesalahannya dan mereka kembali, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena seringkali manusia itu baru ingat kalau sudah ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat relevan dengan kita, ya. Manusia akhir zaman seringkali gitu ya. Ketika kita ditimpa musibah, barulah kita merasa, oh iya, saya kurang sedekah. Oh iya, saya kurang ibadahnya. Oh iya, saya kurang terlalu sibuk dengan dunia. Tapi ini masih bagus ya, daripada orang yang sekalipun ditimpa, ya, kesedihan, ditimpa musibah, tidak juga membuatnya berpikir, ya, tidak juga membuatnya sadar, ya. Nah, tanggung ya satu ayat lagi. Siapa nih yang belum baca? Ummu Fudail baca. Ahsanallahu ilaikum. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Thumma baddalna makana sayyiatil hasanata hatta afaw wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra'u fa'akhadhnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Kemudian kami ganti tempat yang buruk dengan yang baik hingga mereka memaafkan, lalu mereka berkata, sungguh nenek moyang kami telah merasakan penderitaan dan kesenangan. Maka akan kami timpakan kepada mereka itu siksaan, sedangkan mereka tidak mengetahuinya, tidak merasakannya, ya, tidak sadar. Tumma hafu atfin, baddalna fi'lun mudhari'un, na fa'ilnya, makana maf'ul bih, as-sayyi'ati mudhafun ilaihi, al-hasanata maf'ul bih kedua, hatta harfu ghayah, arfau fi'lun madin al-waw fa'iluhu, al-waw harfu atfin, qalu fi'lun madin al-waw fa'iluhu, qad harfu tahqiqin, masa fi'lun mudhari'un, aba'ana, aba'a, ini fa'ilnya ya, Ustaz. Kalau fa'ilnya aba'u. Oh iya, maf'ul bih ya. Maf'ul bihnya, na mudhaf ilaih, ad-dharra'u fa'ilnya. Fa'il dari masa. Al-waw harf atfin, as-sarra'u, ma'tuf ala ad-dharra'u. Al-fa'u harf atfin, akhadna fi'lun madin, na fa'ilnya, hum, maf'ul bih, baghtatan, maf'ul bih kedua, al-waw harf atfin, al-waw hal ya, waw hal, hum, mubtada, la, harfu nafiyin, yash'uruna, fi'lun mudhari'un, al-waw fa'iluhu. Tafsirnya boleh ke bawah, Ustaz? Iya. Thumma baddalna al-halata at-tayyibati al-awwala. Thumma baddalna al-halata at-tayyibata al-ula makana al-halati as-sayyi'ati fa asbahu fi 'afiyatin fi abdanihim wasa'atan wa rakha'a wa rakha'an fi amwalihim. Afiyatin berarti wasa'atin ya. Oh iya. Wasa'atin wa rakha'in fi amwalihim. Imhalan lahum. Imhalan lahum, lahum yashkuruna. Wala'allahum yashkuruna falam yufid ma'ahum kulla dhalika. Kullu dhalika. Kullu dhalika. Walam ya'tabiru walam yantahu amma hum fihi. Waqalu hadhihi 'adatud dahri fi ahlihi. yauma khairin wa yauma syarrin wa huwa ma jara al-aba'ina min qablu al-aba'ina min qablu fa akhadnahum bil 'adabi faj'atan wa hum aminu la yakhthuru aminuna wa hum aminuna la yakhthuru lahum al-halaka ala balin. Kemudian kami ganti keadaan yang baik yang pertama itu dari keadaan yang jelek, maka mereka menjadi afiah badan mereka, sehat gitu ya, sehat badan mereka, dan dalam kondisi yang lapang dan lapang harta mereka, dalam rangka melalaikan mereka agar mereka bersyukur, dan tidaklah bermanfaat semua itu bagi mereka, dan mereka tidak akan mengaku ya Pak Biru, apa Ustaz? Pak Biru mengambil pelajaran. Mereka tidak mengambil pelajaran dan mereka tidak berhenti dalam apa yang mereka ada di dalamnya. Mereka berkata, inilah yang biasanya terjadi pada keluarganya. Hari baik maupun hari yang jelek, dan dia berjalan dan apa nenek moyangnya berjalan seperti itu sebelumnya, maka kami berikan azab tiba-tiba, sedangkan dan mereka itu langsung beriman. Bukan dan, oh, bukan, mereka dalam keadaan merasa aman. Oh, dalam keadaan mereka merasa aman, mereka tidak diberikan. Maksudnya tidak pernah terbesit dalam pikiran mereka ada kebinasaan gitu. Ya, mereka tidak pernah terbesit dalam pikiran mereka ada kebinasaan. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma badalna makana sayyi'atil hasanata hatta 'afaw wa qalu وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. Kemudian kami ganti tempat yang jelek menjadi yang baik. Maksudnya dari keturunan ya kaum Syu'aib ya. Kalau ganti tadinya hidup susah menjadi hidup baik. Hatta afau, sampai mereka merasa afau itu afiah, badannya kuat ya, kemudian hartanya melimpah, hidupannya senang dan lapang. Waqalu, dan mereka berkata, qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra, sungguh telah menimpa kepada bapak kami kesempitan dan kesenangan. Jadi kata mereka, namanya hidup itu wajar kalau sesekali senang, sesekali susah. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang mereka merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Karena kata mereka, adapun nenek moyang kami diadab ya biasa, namanya hidup itu ada susah, ada sedih. Ada lapang, ada sempit. Jadi mereka tidak mau mengatakan itu adalah pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Fa akhannahum baghtah. Lalu kami adab mereka secara tiba-tiba, wahum la yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya. Baik, mungkin sampai sini karena udah jam 1 ya. Kita lihat kalau ada pertanyaan yang masuk. Ya, ini Bu Umum Mikel ya, mengatakan baktatan itu hal, bukan Ustaz. Tadi sebutnya pun di sana. Iya, betul ya. Baktatan itu yang benar adalah hal, karena ini kan menjelaskan keadaannya secara tiba-tiba. Nah, ayat 95 Quran disebut fi'il mudhari, masa. Oh ya, masa fi'il ini, masa yang masuk ya. Masa yang masuk itu masanya fi'il madi. Ya. Nah, bukan yamsi Bu, tapi masa yang masuk ya. Kalau yamsi itu pasti fi'il madinya apa namanya ada alif di akhirnya ya, fi'il mutanaqqis. Tapi kalau masa ya masuk. Buku nanti bertanya ayat 88 Quran la ta'udunna. Yang ditanya al kan udah wazan fi'il ajwaf ya. Oh enggak Bu, jadi gini. Kalau ada nun taukid bersambung dengan fi'il mudhari, membedakan antara yang mufrad dengan yang jamak adalah kalau yang mufrad itu fathah. Misalnya katakanlah yadribu gitu ya. Yadribu itu ketika bersambung dengan nun taukid bacanya jadinya ya. Yadribuna. Tapi kalau yang yadribuna itu jadinya yadribuna, nunnya dibuang. Kenapa dibuang? Karena kan asalnya yadribuna gitu ya. Kan ribet tuh ya. Daripada ribet ohnya dibuang jadinya yadribuna. Jadi itu. Sama dengan lataudun asalnya lataudunna gitu. Jadinya lataudunna. Itu ya bukunya. Berarti ya. Harokat sebelum nun taukid yang menentukan dia fa'ilnya mufrad atau jamak ya. Betul. Kalau dia lam dhamma. Dhamma berarti dia jamak. Jamak ya. Kalau mufrad fathah ya. Iya kayak gitu. Naam. Ya, syukur mesti. Ya. Nah, 95 akhwada. Iya, dia memang akhwadi itu memang butuh pada dua maful bi. Tapi kan dalam konteks ini baktatan itu bukan maful bi. Kan ini bukannya, kan kalau maful bi yang kedua itu berarti kan dia objek kan, kan baktatan bukan objek. Lalu Allah, kalau sini objeknya adalah azab ya. Jadi yang disebutkan sini maful bi keduanya adalah azab. Kalau baktatan nggak bisa dibilang maful bi, karena baktatan itu kan keterangan. Keterangan keadaan. Nah, baik ya, demikian semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi